kata cinta lebih baik sembunyi. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tangan. Sikapku tiada tempat.